pernah berpikir tuk pergi. Sempat ingin sedahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan. tadi sik ngene. Talilan sik iki. Wah, iya. Iki apa iki? This is dumb. Ses. Ku tak bisa. Gak cocok. Masuk kamu kamu. Bisa singgi. Ku tak bisa. Loh. Ku. Salah apa. Coba kamu. Salah apa. Suling. Ayo. Ku tak bisa loyo. Sopo gue. Pegel aku. Good. Sama nembak nih rada sing iso. Dimang. Halo. Bisa. Gak iso. Sindi sing iso. Ayo gini. Karena sing iso ibi lagi. Karena saya bisa Java mendung apa? Ku tak bisa lu ya. Lek, kayaknya saya bisa uwe saya. Ku tak bisa. Uwe, ini lagunya sentak apa enggak kok? Tak bisa, aku tak bisa. Uwe, sentak tadi lagunya. Oh, ku tak bisa. Ku tak bisa. Jauh, ya, aku tak ada yang main dulu. Jauh.